ini sebagai syarat bahwasanya ternyata Yahudi itu sebenarnya juga berpecah belah menjadi beberapa golongan atau sekte. Meskipun nampaknya sekarang ya kelihatannya satu. Dan umat Nasara juga telah berpecah belah menjadi 72 golongan. Dan ini kalau Nasara kita lihat lebih jelas tentang perpecahan mereka. Dari 3 kelompok besar orang-orang Nasara, baik itu Ortodok, Katolik maupun Protestan, yang dari masing-masing ya 3 kelompok besar ini berpecah lagi menjadi ya sekte-sekte yang kecil. Dan umat ini kata Nabi sallallahu alaihi wasallam atau umatku akan berpecah belah menjadi 73 golongan. Ternyata lebih banyak perpecahannya. Di mana nanti kita akan sedikit ya mengulas bagaimana sejarah daripada perpecahan itu. Semua masuk neraka kecuali satu saja dari 73 ya 72 ke neraka kecuali satu yang selamat. Wahyal jamaah kata Rasulullah SAW, yaitu mereka disebut dengan jamaah. Para sahabat bertanya, siapa ya Rasulullah jamaah itu? Atau siapa sih jamaah itu ya Rasulullah? Nabi SAW mengatakan, yaitu mereka mengikuti apa yang aku dan para sahabatku berada di atasnya sekarang ini. Atau siapa yang dia itu mengikuti jejak jalanku dan para sahabatku sekarang ini. Dari hadis ini atau di akhir hadisnya kita dapatkan kesimpulan bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam telah mengisyaratkan akan adanya perpecahan. Dan kemudian dan ternyata menjadi kenyataan ini sebagai bukti daripada mukjizat beliau sallallahu alaihi wasallam yang Allah berikan kepadanya. Dan ini sekaligus menegaskan apa yang Allah Subhanahu wa taala katakan, "Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha." Dan tidaklah beliau Nabi sallallahu alaihi wasallam itu mengucapkan dari hawa nafsunya melainkan dari wahyu yang Allah berikan kepadanya. Dan ini serupa dengan apa yang telah Nabi sallallahu alaihi wasallam sampaikan kepada para sahabat tatkala memberikan wasiat kepada mereka dalam hadis Al-Ribat Ibn Sariyah radhiyallahu anhu. Di tengah-tengah hadisnya beliau mengatakan, "Fa innahu man ya'ish minkum fa sayara ikhtilafan katsira." Siapa yang hidup lama di antara kalian, maka ia akan melihat perpecahan yang atau perselisihan yang sangat banyak. Dan kemudian, ya, dengan hadis ini, Turaqul Ummah, kita dapatkan penjelasannya. Di mana Nabi SAW dalam hadis Al-Irbad Ibn Sariyah, tentunya telah memberikan makhraj atau jalan keluar, bagaimana supaya kita ini bisa selamat daripada perpecahan atau perselisihan tersebut. Ketika beliau mengatakan fa'alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin min ba'di. Tamassaku biha wa'addu 'alaiha bin nawajid. Hendaklah kalian berpegang teguh dengan sunnahku dan sunnah para khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin min ba'di. Ya, dari para sahabat radhiyallahu anhum, khulafa'ir rasyidin. Peganglah teguh dan gigitlah dengan gigi-gigi geraham kalian. Dan itu adalah sebagaimana ya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sampaikan pula dalam hadis Iftiratul Ummah di sini. Kalau kita ingin menjadi golongan yang selamat daripada 73 golongan tersebut, maka hendaknya kita mengikuti apa yang dikatakan oleh Nabi SAW, yaitu mengikuti jejak beliau dan para sahabatnya radhiyallahu ta'ala anhu. Dan apa yang disebutkan dalam hadis Iftiraqul Ummah di atas sekaligus menjelaskan tentang ciri daripada ahlu sunnah wal jamaah, meskipun nanti secara lebih perincinya kita akan jelaskan, yaitu bahwasanya mereka berada di atas jamaah, berada di atas jamaah. Dan yang dimaksud di situ adalah jamaahnya Rasulullah SAW dan para sahabatnya, artinya jamaah yang mengikuti jalannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya. Meskipun dia seorang diri. Meskipun seseorang itu ya sendiri di dalam mengikuti jalannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya, maka dia dikatakan jamaah. Jadi bukan jamaah pengertian harus dalam arti kelompok. Melainkan jamaah dalam artian mengikuti sunnah. Mentaati Allah subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana dikatakan oleh Ibnu Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu. Innamal jama'atu ma wafaqa ta'atallahi wa in kunta wahdahu. Hanya saja yang namanya jama'ah itu adalah apa-apa yang sesuai dengan ketaatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala, artinya senantiasa taat kepada Allah subhanahu wa ta'ala, meskipun kamu sendiri. Meskipun engkau sendiri. Jadi kalau misalnya di satu negeri jumhur atau kebanyakan manusia mereka berada di atas bid'ah atau berada di atas jalan yang sesat. Kemudian ada seseorang yang dia itu tetap teguh di dalam mengikuti sunnah. Maka mana yang disebut dengan jamaah? Apakah jamaah itu dalam artian jamaah itu kelompok besar? Ternyata tidak. Ya, daripada apa yang dikatakan oleh Ibnu Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu, ya kita dapatkan bahwasanya bukan itu yang dimaksud. Dan dari situlah kemudian kenapa ahlu sunnah wal jamaah dikatakan al jamaah, ahlu sunnah wal jamaah, ya dari sini disebut al jamaah, ya, istinbatan, ya, diambil daripada hadis yang di situ maksudnya menyebutkan al-jamaah dalam artian yang telah kita sebutkan tadi. Adapun mereka itu dinamakan dengan ahlu sunnah, ya, tentu jelas wadih perkaranya bahwasanya mereka adalah orang-orang yang mengikuti sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam dan senantiasa menjalankan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meskipun perkaranya kecil. Jadi tidak peduli kecil atau besar sunnah tersebut, mereka senantiasa iltizam dengannya, berpegang teguh dengannya. Kemudian mereka dinamai pula dengan al-firqatun najiyah. Al-firqatun najiyah, kelompok atau golongan yang selamat. Dari mana nama ini diambil? Tidak lain dari perkataan Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis di atas ketika beliau mengatakan kullu hadinnar. Artinya, ya, tilkal firaq kulluha finnar. Semua firqah-firqah tersebut, semuanya masuk neraka. Kecuali satu. Berarti yang satu ini adalah yang najiyah dalam bahasa Arab. Yang selamat. Oleh karena itu dikatakanlah al-firqatun najiyah. Kelompok yang selamat atau golongan yang selamat. Yaitu satu. Dan mereka dinamai pula dengan At-Ta'ifatul Mansurah. Golongan atau kelompok yang diberikan pertolongan. Penamaan ini diambil daripada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam tatkala beliau mengatakan la tazalu ta'ifatun min ummati mansuratan. La tazalu ta'ifatun min ummati 'ala al-haqqi mansuratan. La yadurruhum man khadalahum hatta ya'ti amrullah. Masih akan tetap ada sekelompok umatku yang berada di atas al-haq, di atas kebenaran, yang mereka diberikan pertolongan. Yaitu diberikan pertolongan oleh siapa? Oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dan oleh para malaikatnya. Dan oleh seluruh kaum mukminin. Karena mereka berada di atas hak. Dan tidaklah orang-orang yang menghinakan mereka bisa menggoyahkan mereka sampai hari kiamat. Sampai datangnya hari kiamat. Jadi situ jelas. Kenapa mereka dinamakan dengan At-Ta'ifatul Mansurah? Kelompok yang diberikan pertolongan. Karena apa yang mereka lakukan daripada menegakkan kebenaran sementara manusia-manusia yang lain, ya, berada dalam kesesatan atau kebatilan. Dan di sana hadis-hadis yang serupa banyak sekali. Hadis yang tadi diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim, dan di sana banyak lafaz-lafaznya, ya. Tetapi kita ambil syahid, ya, sebagai apa yang menunjukkan daripada kalimat At-Ta'ifah Al-Mansurah. Artinya bahwasanya hadis di atas tadi jelas menunjukkan bahwasanya tidaklah, ya, At-Ta'ifah Al-Mansurah tersebut diberikan pertolongan oleh Allah subhanahu wa ta'ala melainkan karena keadaan mereka yang berada di atas kebenaran dan menegakkan kebenaran sebagaimana disebutkan dalam hadis itu. Dan mereka disebut juga dengan Salafiyyun, dari kalimat salaf. Kenapa? Sebagaimana dikatakan oleh Syekh bin Baz rahimahullah ta'ala, mereka dikatakan Salafiyyun karena mereka berjalan mengikuti salaf mereka, artinya pendahulu mereka yang saleh, yaitu Rasulullah SAW, para sahabatnya radhiyallahu ta'ala anhum, dan generasi yang sesudahnya yang mengikuti mereka dengan baik dan setia. Jadi dikatakan salafiyun ini nisbatnya kepada salafi ummah. Dan mereka juga disebut dengan ahli hadis. Sebagaimana dikatakan oleh Al-Imam Ahmad bin Hanbal radhiyallahu rahimahullahu taala, tatkala beliau menjelaskan atau menafsirkan perkataan Nabi sallallahu alaihi wasallam, "La tazalu ta'ifatun min ummati dhahirina 'ala al-haqqil akhir al-hadith." Masih akan tetap ada sekelompok dari umatku yang berada di atas al-haq sampai akhir hadis, di mana beliau mengatakan kalau mereka itu bukan ahli hadis, maka saya tidak tahu siapa mereka. Artinya bahwasanya ya, tidaklah yang memiliki sifat tersebut kecuali ahli hadis. Artinya orang-orang yang senantiasa mereka itu memiliki ihtimam terhadap hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan mereka senantiasa berusaha untuk mengamalkan apa-apa yang dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis-hadisnya. Ini serupa ya bila kita katakan ahlu sunnah. Demikian sekilas daripada sejarah Ahlus Sunnah wal Jamaah, yang jelas bahwasanya mereka tidak lain adalah orang-orang yang mengikuti kitabullah dan sunnah Rasulnya sallallahu alaihi wasallam sesuai dengan apa yang dipahami oleh mereka para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum, atau para as-salafus salih dari para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum, para tabi'in, tabi'ut tabi'in. Kenapa harus demikian? Kenapa kok tidak cukup kita mengatakan berpegang teguh dengan Al-Quran dan Sunnah, titik? Kenapa kita harus mengikatnya dengan pemahaman as-salafus salih? Karena justru dari situlah berawalnya perpecahan umat. Semenjak mereka mulai memahami Al-Quran dan Sunnah berdasarkan pemahaman mereka sendiri-sendiri, Kita tahu sejarah Khawarij bagaimana mereka itu ya berdalil tatkala keluar daripada kepemimpinan atau keamiran Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu, di mana mereka mengatakan inil hukmu illa lillah. Ya, tentu sambil mengacungkan pedang dan Al-Quran. Sekilas masya Allah, betul. Ya, inil hukmu illa lillah. Tidaklah hukum itu kecuali milik Allah. Tetapi penafsiran mereka, pemahaman mereka terhadap ayat-ayat Al-Quran, mereka sesuaikan dengan hawa nafsu mereka sendiri yang menyebabkan mereka keluar daripada kebenaran. Dan tetap-tetapnya ya, berikutnya daripada kelompok-kelompok atau firqah-firqah yang sesat, yang mana sebabnya mereka keluar daripada Ahlus Sunnah wal Jamaah adalah karena mereka mengikuti hawa nafsu mereka di dalam memahami Al-Quran dan Sunnah. Dan itu kita perlu ya perhatikan dan dengan seksama. Hampir daripada semua firqah di dalam Islam, mereka semua mengaku berada di atas Al-Quran dan Sunnah. Tetapi pada kenyataannya bahwasanya pengakuan tersebut hanya dakwaan belaka yang tidak ada realisasinya di dalam kehidupan mereka. Yang mana justru pada kenyataannya mereka menyelisih Al-Quran dan Sunnah. Mereka lupa bahwasanya Allah Subhanahu wa taala telah mengatakan wa may yushakkikur rasul min ba'di ma tabayyana lahu al-huda wa yattabi' ghayra sabilil mu'minin nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam wa sa'at masira. Dalam surat An-Nisa. Dan siapa yang menentang atau menyelisihi Rasul sallallahu alaihi wasallam setelah jelas sebagainya petunjuk dan mengikuti selain jalannya orang-orang yang beriman, yaitu para sahabat yang dimaksudkan dalam ayat ini, maka kata Allah Subhanahu wa taala, kami akan palingkan ia kepada apa yang dia condongi daripada kebatilan, dan kami akan masukkan dirinya ke dalam jahannam, dan adalah jahannam itu seburuk-buruknya tempat kembali. Mereka lupa bahwasanya justru yang benar adalah mengikuti Al-Quran dan Sunnah itu adalah harus sesuai dengan apa yang mereka pahami, yaitu para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum khususnya, karena mereka adalah orang-orang yang hidup di zaman wahyu, yang mengetahui apa yang diinginkan, apa yang dimaksudkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dengan ayat-ayat yang Allah turunkan kepada Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Dan mereka adalah orang yang paling mengetahui dan memahami tentang sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa maksudnya? Dalam peristiwa apa diturunkannya atau diucapkannya? Demikian pula dengan Al-Quran. Di mana ayat-ayat ini diturunkan? Untuk siapa? Kepada siapa? Dan demikian. Maka di situ tidak ada lagi makhraj, jalan keluar bagi kita untuk bisa selamat kecuali dengan cara demikian. Artinya bahwasanya kita ini tidak akan mungkin selamat kecuali dengan kembali kepada din kita. Dan untuk kembali kepada din kita ini tidak lain sumbernya cuma dua, yaitu Al-Quran dan Sunnah. Dan tidak ada jalan yang lain untuk memahami Al-Quran dan Sunnah dengan benar kecuali melalui pemahaman para sahabat radhiyallahu ta'ala anhu. Ada pun yang berikutnya, tabi'in, tabi'in, tabi'in, maka mereka juga masih dekat dengan Rasulullah SAW dan para sahabatnya, sehingga mereka masih tidak jauh daripada pemahaman yang benar. Adapun setelah itu, setelah zamannya tabi'in, tabi'in, atau atba'u tabi'in, mulailah di situ mulai apa namanya banyaknya ya perpecahan dan perselisihan. Sebagai bukti daripada apa yang telah disyaratkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis al-irbad di syariah sebagaimana kita sebutkan tadi. Dan adalah kita tahu bahwasannya mulainya atau munculnya perpecahan tersebut adalah tatkala Khawarij sebagai firqah yang pertama yang muncul, di mana mereka dikatakan Khawarij karena mereka itu keluar daripada ketaatan kepada Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu. Meskipun benih-benih mereka sudah ada di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yaitu tatkala ada seorang Arabi dari Yaman, Arab Badui dari Yaman, yang disebut dengan Dhul Khuwaisirah, yang disebut dengan Dhul Khuwaisirah. Di mana orang ini adalah yang pernah mengatakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "I'dil ya Muhammad." Lihat ya, bagaimana cara ya mengucapkan atau menyebut nama Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan namanya, "I'dil ya Muhammad," tidak dikatakan ya Rasulullah. Berbuat adillah wahai Muhammad atau hai Muhammad. Ya, ketika pembagian ghanimah Nabi SAW mengatakan, "In lam adil, man ya'dil?" Kalau saya tidak berbuat adil, siapa lagi ya yang akan bisa berbuat adil setelah saya? Lalu pada kesempatan yang lain Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan ya tentang orang ini, yaitu Dhul Khuwaisirah, bahwasanya akan muncul dari keturunan orang ini satu kaum yang Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan bahwasanya mereka adalah kaum yakhrujun yamruquna min ad-din kama yamruqu as-sahm min ar-ramiyah. Mereka adalah kaum yang akan keluar daripada din ini secepat keluarnya anak panah dari busurnya. Dan ini adalah isyarat kepada Khawarij. Isyarat daripada Khawarij, di mana mereka adalah orang-orang yang paling pertama ya keluar daripada jamaah kaum muslimin yang dipimpin oleh Khalifah Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Dan di sana ada lafaz-lafaz yang lainnya yang disebutkan berkenaan dengan Khawarij, di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam ya menyebutkan tentang sifat-sifat mereka, bahwasanya mereka itu ya kalian, Nabi sallallahu mengatakan kepada para sahabat ya, salat kalian itu tidak ada apa-apanya dibanding dengan salat mereka. Bacaan Quran kalian tidak ada apa-apanya dengan bacaan Quran mereka. Saum kalian tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan saum mereka. Artinya menunjukkan bahwa mereka ambil ibadah. Tetapi justru karena mereka itu beribadah tanpa ilmu atau beribadah menuruti hawa nafsu mereka saja, itulah yang menyebabkan mereka akhirnya keluar daripada bait ini sebagaimana disyaratkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan bahwasanya bacaan Quran mereka itu ya tidaklah sampai kecuali pada tenggorokan saja. Artinya tidak sampai masuk hati. Cuma sampai di sini. Yang kutnya cuma di tenggorokan. Artinya mereka cuma membaca Al-Quran, membaca Al-Quran, membaca Al-Quran tanpa memahami makna ayat-ayat tersebut yang mereka baca dengan benar. Dan dari situlah para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum ya, mereka memiliki keistimewaan dengan pemahaman yang benar. Ya, kalau kita lihat bagaimana ya, para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum dibandingkan dengan mereka orang-orang Khawarij itu ya, tidak ada apa-apa ibadahnya. Tetapi justru ya, dengan keistimewaan pemahaman yang benar itulah yang menyebabkan mereka menjadi orang-orang yang beruntung yang telah dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan surga, di mana Allah Subhanahu wa taala telah ridha kepada mereka dan mereka pun ridha terhadap Allah. Was-sabiqun al-awwalun min al-muhajirin wal ansar wal ladina tabi'uuhum bi ihsan radhiyallahu anhum wa radu anhum. Dan orang-orang yang terdahulu dari kaum muhajirin dan ansar dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan ihsan, dengan baik, maka mereka itu telah Allah subhanahu wa ta'ala ridai dan mereka pun ridha terhadap Allah. Setelah itu muncul fitnah yang lain. Sebagai lawan daripada Khawarij. Yang waktu permulaannya mereka menamakan Syiah, yaitu Syiah Ali. Pendukungnya Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Di mana maksud mereka adalah ya, melawan daripada orang-orang Khawarij yang menentang kepada Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Meskipun pada kenyataannya ternyata mereka orang-orang Syiah ini jauh daripada apa yang Ali bin Abi Thalib berada di atasnya. Dan kita tahu bahwasanya dalam sejarah Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu mereka justru memerangi orang-orang yang menamakan mereka Syiah itu, Syiah atau Ali itu. Tatkala Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu menjumpai di antara mereka ada orang-orang yang hulu terhadap dirinya, yang berlebih-lebihan di dalam mengagungkannya, sampai di antara mereka ada yang menjadikannya sebagai ilah, sebagai Tuhan yang disembah. Maka Ali radhiyallahu ta'ala menghukum mereka dengan dibakar. Tapi justru bukan menjadi kapok mereka itu rupanya, tapi justru dengan hal itu mereka mengatakan itulah ya, benar bahwasanya Ali bin Abi Thalib itu adalah ilah, karena tidak ada yang menghukum dengan api kecuali Allah. Itu wakil. Dan ini adalah yang paling hulu daripada firqatu Syiah. Dan di sana tentu setelah itu perkembangannya biasanya mereka ya bersekte-sekte, ya masing-masing membawa pemahamannya sendiri, ya akhirnya berpecah belah pula mereka, yang kemudian di sana pada masa Zaid bin Ali bin Husain bin Ali bin Abi Thalib radhiyallahu rahimahullahu taala, itu pada masa Zaid bin Ali bin Husain bin Ali bin Abi Thalib, mereka di antara mereka ada yang keluar daripada atau yang menolak Zaid bin Ali, yang kemudian akhirnya mereka disebut dengan Rafidah dari kalimat Rafdun yang artinya menolak. Dan di sana orang-orang yang mengikuti Zaid ya disebut dengan Zaidiyah. Dan Zaidiyah ini dikatakan adalah firqah Syiah yang paling terdekat dengan Ahlu Sunnah. Ada pun yang hulu tadi, ya, di mana mereka, khususnya dari orang-orang Rawafid sendiri, ya, ternyata bersekte-sekte lagi. Artinya pemahaman mereka lain-lain. Jadi ada di antara mereka ada yang mengilahkan Ali, di antara mereka ada yang mengatakan bahwasanya sebenarnya yang menjadi Rasul yang terakhir itu adalah Ali bukan Muhammad. Jibril itu salah, ya. Tatkala mengirimkan wahyu atau risalah itu, ya, salah alamatnya. Ada pula di sana yang lain-lainnya, semuanya tidak lepas daripada kebatilan dan kesesatan. Dan di sana kemudian juga ada orang-orang dari mereka yang dinamakan dengan Syiah. Ya, Imamiyah. Ada juga ya dari sekte-sekte tersebut yang disebut dengan Ismailiyah, Batiniyah, ya, karena mereka meskipun pada sebenarnya seluruh hampir seluruh daripada sekte-sekte Syiah tersebut masuk ke dalam mereka Batiniyah, ya. Dan dalam hal ini orang-orang atau kebatiniah ini atau kebatinan istilahnya ya, diambil sebenarnya dari orang Nasrani yang kemudian dipakai oleh mereka dan kemudian juga oleh orang-orang Sufiyah, sehingga kita wajar kalau melihat bahwasanya orang-orang Sufiyah dengan orang-orang Syiah itu ya hampir dekat, terutama dari sisi takdis ya, artinya mereka mengkultus pemimpin mereka atau imam mereka ya sampai kepada batas yang berlebihan. Padahal Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam beliau adalah ya yang paling afdal, yang paling utama di antara para rasul, tetapi bersama itu pula beliau tidak menginginkan pengikutnya atau umatnya untuk mengeluh-eluhkannya melampaui batas yang telah Allah Subhanahu Wa Taala tentukan untuknya. Maka beliau mengatakan la tutruni kama atratu nasara Isa bin Maryam wa inna ma'ana abduh fakulu abdullah wa rasuluh, Janganlah kalian melebih-lebihkan di dalam mengagungkan aku, sebagaimana orang-orang Nasara melebih-lebihkan dalam mengagungkan Isa bin Maryam, ya, karena mereka telah menjadikannya ilah atau ibnu Allah. Mereka mengatakan Isa itu adalah Allah, atau dikatakan salisu salatah, ya, trinitas, atau juga dikatakan ibnu Allah, anak Allah. Hanya saja aku ini adalah hamba, maka katakanlah hamba Allah dan Rasulnya. Beliau Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan itu, semestinya kita ini lebih utama untuk mengatakan itu. Maksudnya untuk lebih utama mengatakan bahwa kita ini abdul, ya, karena kita bukan Rasul. Nah, beliau Sallallahu Alaihi Wasallam diberikan, ya, kedudukan sebagai seorang Rasul, tetapi tidak lepas pula daripada, ya, beliau itu sebagai hamba. Tatkala Allah Subhanahu wa taala juga memerintahkan kepada beliau untuk mengatakan qul innama ana basyarum mithlukum. Katakanlah, ya, kepada manusia bahwasanya aku adalah manusia sebagaimana kalian manusia. Dan demikian seterusnya, ya, perkembangan daripada perpecahan umat Islam ini, ya, disana muncul kemudian Mu'tazilah, disana muncul kemudian Murji'ah, kemudian muncul Jahmiyah, kemudian muncul Asy'ariyah, kemudian muncul Maturidiyah dan seterusnya. Di mana kesalahan-kesalahan mereka atau penyimpangan-penyimpangan mereka itu, ya, semua adalah kembali kepada hawa nafsu yang pertama kali. Ya. Yang pertama kali adalah hawa nafsu. Di samping di sana ada unsur-unsur dari luar kaum muslimin yang memang sengaja untuk merusak kaum muslimin atau memecah belakang kaum muslimin dari dalam. Ya, karena kita tahu bahwasanya sejarah awal mula terjadinya perpecahan itu atau mulai timbulnya fitnah di masa Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu, yaitu hasil rekayasa daripada seorang munafik yang pura-pura masuk Islam, yaitu Abdullah bin Sabah yang ma'ruf, yang dikenal, di mana dia berhasil, ya, kalau beliau itu sepertinya penghormatan, ya, di mana dia berhasil menghasut jamaah haji waktu itu dari berbagai negara, ya, Yaman, Mesir, ya, dan yang lain-lainnya, untuk mengadakan demonstrasi kepada Utsman bin Affan. Wah, ternyata demonstrasi ini ada sejarahnya, ya, tetapi sejarahnya buruk. Sampai mereka kemudian berhasil membunuh Utsman bin Affan radhiyallahu ta'ala anhu. Dan dari situlah mulai mereka yang demonstrasi pada saat itu, ya, di antara mereka ada yang mau mengeluh-eluhkan Ali supaya menjadi khalifah. Padahal kita tahu bahwasanya mauqif Ali bin Abi Thalib, sikap Ali bin Abi Thalib pada saat itu, ya, ketika beliau mengutus khususnya kedua anaknya yaitu Hasan dan Husain untuk menjaga rumah, ya, menjaga rumah Utsman bin Affan radhiyallahu ta'ala anhu, ya, bersama beberapa orang sahabat yang lainnya, ya, untuk menjaga rumah Utsman bin Affan radhiyallahu ta'ala anhu. Tetapi rupanya kebobolan karena mereka masuk dari atas genteng. Ya, berhasil masuk dari atas genteng, kemudian, ya, turun dari situ dan berhasil membunuh Utsman bin Affan. Waktu itu Utsman bin Affan sedang membaca Al-Quran. Ya. Artinya beliau tahu biasanya di luar itu ribut, tapi beliau, ya, serahkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tatkala beliau tatkala sampai kepada mengucapkan ayat Fasawakfikahumullah, ya, ila akhir ayat. Di situ kemudian beliau terbunuh radhiyallahu ta'ala. Di mana Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu, ya, tatkala mengetahui bahwasanya Utsman bin Affan, ya, telah dibunuh oleh mereka, murka dan marah kepada kedua anaknya. ya, gimana kalian gitu istilahnya, suruh menjaga kok teledor gitu ya. Suruh menjaga kok teledor, padahal mereka jamaah haji. Jamaah haji itu tidak bawa senjata, dan itu yang memang yang bawa senjata itu paling cuma yang naik itu satu ya, karena mereka sedang berhaji ya. Mereka sedang berhaji. Hal kuliah yang demikianlah bahwasanya sejarah yang sangat memilukan daripada umat ini ya, meskipun itu merupakan sunnatullah yang telah diisyaratkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang mau tidak mau harus dialami oleh umat ini ya, tetapi mudah-mudahan apa yang dikatakan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ya, bahwasanya tetap ada di sana ta'ifah yang memperjuangkan kebenaran. Mudah-mudahan kita termasuk di antara mereka-mereka. Amin. Kemudian kita akan mencoba untuk menjelaskan beberapa daripada karakteristik atau ciri-ciri atau tanda-tanda ahlu sunnah wal jamaah. Sebenarnya tentang karakteristik ini cukup banyak sekali ya, kalau kita ingin memerincinya, dan nanti bisa dirujuk kepada kitab-kitab yang membicarakan tentang hal itu. Dan di sini saya akan sebutkan mungkin sebahagian saja daripada ciri-ciri yang mungkin penting yang ada pada ahlu sunnah wal jamaah. Yang pertama sekali, dan ini merupakan ciri yang am, ya, ciri yang umum daripada ahlu sunnah wal jamaah, yaitu bahwasanya ahlu sunnah wal jamaah mengikuti serta berpegang teguh dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Menurut pemahaman As-Salafus Shalih, ilman wa amalan, artinya baik dalam ilmu maupun dalam amal. Dengan itu mereka mengikuti perintah yang tersirat di dalam, ya bukan tersurat, ya. Kalau tersurat itu istilahnya mantuk, kalau tersirat itu namanya mafhum, artinya apa yang kita bisa pahami dari hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Tatkala beliau Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, taraktu fikum syai'aini tantadillu ba'dahuma, atau dalam riwayat yang lainnya ya, tantadillu ma tamasattum atau in tamasattum bihima abada, yakni kitabullah wa sunnati. Aku telah tinggalkan pada kalian dua perkara yang kalian tidak akan sesat jika berpegang teguh dengan keduanya, yaitu kitabullah dan sunnahku. Artinya maksudnya bahwasanya kita tidak akan sesat jika kita berpegang teguh dengan keduanya, yaitu Al-Quran dan sunnah. Sebagaimana tadi dalam riwayat yang lain yang kita sebutkan, lam tadullu ma tamasattum au in tamasattum bihima. Kemudian berkaitan dengan Al-Quran dan Sunnah ini tadi dikaitkan dengan pemahaman As-Salafus Shalih. Di antaranya adalah berdasarkan kepada sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tatkala beliau mengatakan, man ya'is minkum atau fa'innahu man ya'is minkum fasayra khtilafan kathira wa iyyakum wa muhdatsatil umur, atau langsung dalam riwayat yang lainnya langsung ya, fa'alaikum bi sunnati wa sunnatil khulafai rasyidin al mahdiyyin tamassaku biha wa adu alaiha bin nawajib. Tetapi di sini saya bawakan riwayat atau lafaz yang lain, من يعش منكم فسر اختلافا كثيرا وإياكم ومحدثات الأمور فإنها ضلالة. فمن أدرك ذلك منكم فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين أبدوا عليها بالنواجذ. رواه أبو داود والترمذي وابن ماجه dari hadis Al-Irbad Ibn Sariyah radhiyallahu anhu. Artinya barang siapa di antara kalian yang hidup lama, maka ia akan melihat perselisihan, perpecahan yang banyak. Dan hendaklah kalian berhati-hati atau menjauhi perkara-perkara yang baru dalam agama ini, dalam din ini. Karena perkara yang baru di dalam din adalah kesesatan. Lalu barang siapa di antara kalian yang menjumpai hal tersebut atau keadaan atau masa tersebut, masa perselisihan-perselisihan yang banyak tadi, maka hendaklah kalian memegang teguh sunnahku dan sunnah para khulafa ar-rasyidin. Dan gigitlah ia dengan gigi-gigi geraham kalian. Hadis ini diriwayatkan oleh Abu Dawud, At-Tirmidzi dan Ibnu Majah dari hadis Irbad bin Sariyah radhiyallahu anhu. Jadi dari hadis di atas atau dari hadis ini kita dapatkan bahwa memahami Al-Qur'an dan Sunnah itu harus sesuai dengan apa yang telah dipahami oleh para sahabat radhiyallahu taala anhu. Dan di sini Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan ya terutama al-khulafa ar-rasyidin. Dan di sini sebagai bukti juga bahwasannya asar para sahabat itu juga diitlakkan dengan kalimat sunnah. Asar itu perkataan para sahabat radhiyallahu taala anhu atau perbuatan mereka diitlakkan pula dengan sunnah. Yang dengan hadis ini kita dapatkan bahwasannya ya asar perkataan dan perbuatan para sahabat itu juga bisa dijadikan sebagai hujjah. Tatkala kita tidak mendapatkan ya di sana ayat atau hadis berkenaan dengan satu permasalahan, ya kemudian ternyata kita mendapatkan dari perkataan para sahabat, maka kita bisa mengambilnya sebagai hujjah. Terutama adalah yang bersumber dari para khulafa ar-rasyidun. Dan juga sebagaimana yang tersirat di dalam firman Allah Subhanahu wa taala yang telah kita katakan pada awal permulaan ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa may yushakkiki ar-rasula min ba'di ma tabayyana lahu al-huda wa yattabi' ghayra sabilil mu'minin nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam wa sa'at masira." Surat An-Nisa ayat 19. Dan barang siapa yang menyelisihi Rasul setelah jelas baginya petunjuk serta mengikuti selain jalannya orang-orang yang beriman, yakni para sahabat. Ya, karena waktu itu yang disebut dengan orang-orang yang beriman itu tidak lain adalah para sahabat. Ya, selebihnya orang-orang munafikin, ya, orang-orang ahlul kitab, ya, dan seterusnya. Maka kami kata Allah Subhanahu wa taala akan memalingkannya kepada kesesatan yang ia condongi, yang ia condong kepadanya, dan kami akan memasukkannya ke dalam jahannam, dan adalah jahannam itu seburuk-buruk tempat kembali. Jadi dari ayat tersebut kita bisa mengambil ya kesimpulan ya, dari apa yang tersirat di dalamnya, bahwasanya kita mau tidak mau harus mengikuti kepada jalannya kaum mukminin yang dimaksud adalah para sahabat radhiyallahu taala anhu. Dan kita harus berusaha untuk menempuh jalan-jalan yang menuju kepada hal itu. Ya, jangan berdiam diri, tentu kita harus berusaha. Yang namanya keselamatan itu harus dicari sebabnya. Harus dicari ya, mana pintu-pintunya. Ya, sebagaimana dikatakan, tarjun najata walam tasluk masalikaha. Inna safinata la tajri alal yabasi. Engkau mengharapkan ya, keselamatan, tetapi engkau tidak mau menjalani sebab-sebab atau pintu-pintu atau jalan-jalan yang menuju kepada keselamatan tersebut. Ketahuilah bahwasanya yang namanya perahu itu tidak mungkin bisa berjalan ya, di atas tanah yang kering, kecuali pakai roda ya. Nah, ini ciri yang pertama yang merupakan ciri yang umum atau yang merupakan manhaj yang am, manhaj yang umum daripada ahlus sunnah wal jamaah. Kemudian masih yang terkait pula dengan artinya ciri yang kedua ini masih ada kaitannya dengan ciri yang pertama tadi, yaitu bahwasanya ahlus sunnah wal jamaah itu mereka senantiasa mengembalikan segala permasalahan dan perselisihan di antara mereka kemana? Kepada kitab Allah dan sunnah Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Dan ini sebagaimana firman Allah taala dalam surah An-Nisa 69 ya, setelah Allah Subhanahu wa taala mengatakan ya ayyuhalladzina amanu atti'ullaha wa atti'ur rasul wa ulil amri minkum, kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allah wal Rasul in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir dzalika khairu wa ahsanu ta'wila. Kita perhatikan ayat ini. Maka jika kalian ya, kemudian ya, jika kalian berselisih pendapat tentang sesuatu, dan ini sesuatunya apa saja, karena fi syai'in ya, syai'in di sini ya, kalau dalam pelajaran usul dia ini bentuknya nakirah dalam siap, dalam alur syarat persyaratan, karena dikatakan fa'in tanda zatun jika ya, situ persyaratan dalam siap persyaratan, dalam alur ya, persyaratan di mana nakirah yang yaitu dalam alur persyaratan maknanya menjadi umum, maknanya menjadi umum ini perkara apa saja jika kalian berselisih di dalamnya ya, fi syai'in dalam sesuatu perkara, apa saja perkaranya, faruddu ila Allahi wa Rasul, maka hendaklah kalian kembalikan perkara tersebut kepada Allah dan Rasulnya. Maksudnya adalah kepada kitab Allah dan kepada sunnah Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Ya, karena kita ini bukan hidup lagi hidup di zaman wahyu lagi. Ya, kalau hidup di zaman wahyu mungkin ya, artinya ketika ada satu permasalahan para sahabat radhiyallahu taala anhum, mereka dahulu senantiasa kalau berselisih tentang sesuatu atau ada permasalahan yang mereka tidak ketahui, mereka senantiasa bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam langsung. Yang kemudian kalau ternyata pertanyaan tersebut ya, di sana ada pertanyaan-pertanyaan yang rumit, istilahnya di mana Rasulullah kadang-kadang terdiam dahulu ya, tidak langsung menjawab ya, sebelum ada kemudian jawaban dari Allah Subhanahu wa taala. Adapun kita sekarang, maka yang ada adalah kita mengembalikannya kepada kitab Allah dan sunnah Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Nah, keadaan ini dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir. Jika kalian benar-benar beriman kepada Allah dan hari akhir, maka harus berbuat itu. Artinya, jika kalian betul-betul beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaknya jika kalian berselisih dalam satu hal, dalam satu perkara, kembalikan kepada Allah, kepada kitab Allah dan sunnah Rasulnya. Ini menunjukkan bahwasanya, ya, mengembalikan segala perkara dan urusan kepada kitab Allah dan Rasulnya merupakan ciri daripada orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir. Dan itulah ciri daripada ahli sunnah wal jamaah. Dari khairul ahsanu ta'wila, yang demikian itu adalah lebih utama bagimu atau bagi kalian dan lebih baik akibatnya. Yang namanya syarat, artinya kalau syarat itu tidak dipenuhi, maka tidak akan ada hasilnya. Artinya dikatakan di sini, seseorang itu tidak akan beriman sampai dia mau mengembalikan segala urusan dan perkara yang diperselisihkan, ya, kepada kitab Allah dan sunnah Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Jadi di situ syaratnya yang mana? Ya. Yaitu radul umur ila Allah atau ila kitabullah wa sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang itu sebagai bukti kalau orang itu mau dikatakan beriman. Dan ini harus dijadikan sebagai sandaran yang asasi dalam segala hal. Ya, kalau kita datang kepada kita misalnya seorang mau mengajak debatkah atau dialogkah, ya, mau mengajak berselisih lah katakan kasarnya, maka kita katakan kepada dia, apakah kamu mau, ya, mengembalikan perselisihan di antara kita ini kepada kitab Allah dan sunnah Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Kalau mau, jalan. Kalau tidak mau, maka sudah berhenti, tidak usah, ya, tidak usah berdialog lagi, tidak usah, ya, debat lagi, karena percuma. Oleh karena itu di situ siapa saja yang datang kepada kita menginginkan berdebat atau berdialog, maka kita tetapkan ini, ya, syaratnya ini dulu kita tetapkan. Ada peraturannya. Ya, peraturan cuma satu, yaitu harus mengembalikan kepada kitabullah dan sunnah Rasulnya. Kemudian yang berikutnya, ini saya perinci daripada arkan al-iman. Yang ketiga yaitu mereka ahli sunnah wal jamaah beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan mentauhidkannya dalam rububiyahnya. Rububiyah itu artinya af'alnya Allah subhanahu wa ta'ala, perbuatan-perbuatan Allah subhanahu wa ta'ala. Dan dalam uluhiyahnya, artinya dalam peribadahan kepadanya, serta dalam asma dan sifatnya, yaitu nama-nama dan sifat-sifatnya. Beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan mentauhidkannya dalam rububiyahnya, uluhiyahnya, serta asma dan sifatnya. Rububiyah tadi kita katakan adalah perbuatan-perbuatan Allah subhanahu wa ta'ala daripada penciptaan, pemberian rezeki, pengaturan, penguasaan, pemeliharaan alam semesta ini, menghidupkan, mematikan, memberikan manfaat, memberikan mudarat, dan seterusnya daripada perbuatan-perbuatan Allah subhanahu wa ta'ala yang tersebut dalam Al-Quran dan Sunnah. Ada uluhiyah atau ubudiyah dari kalimat al-ilah atau aliha, ya'lahu ilahan, yang mana yang ma'luh, yang kemudian uluhiyatan ay ubudiyah, yaitu peribadahan. Adapun al-asma wa sifat ma'ruf, artinya nama-nama dan nama-nama Allah Subhanahu wa taala yang husna, yang indah, serta sifat-sifatnya yang tinggi. Dan tidak menyekutukannya dengan sesuatu apapun dalam semuanya itu. Artinya dalam ya tiga hal tadi. Serta mereka menetapkan nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala itu sebagaimana yang telah Allah Subhanahu wa taala tetapkan sendiri di dalam kitabnya, dan sebagaimana yang juga ditetapkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sunnahnya. Jadi di situ berarti biasanya penetapan atau menetapkan al-asma dan as-sifat itu, ya istilahnya tauqifiyah, hanya berhenti pada Al-Quran dan Sunnah, tidak boleh ngarang-ngarang, istilahnya harus ada dalilnya dari Sunnah, dari Al-Quran dan Sunnah. Jadi tidak boleh kita ini menamakan Allah Subhanahu wa taala atau mensifati Allah Subhanahu wa taala ya yang tidak terdapat dalam Al-Qur'an dan As-Sunnah. Benar ya bahwasanya yang benar dalam masalah al-asma dan as-sifat ini, nama-nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala itu tidak terbatas jumlahnya. Tetapi Allah Subhanahu wa taala hanya memberitahukan kepada kita ya apa yang sudah tertulis di dalam Al-Qur'an dan Sunnah. Ada pun selebihnya maka itu masih dalam ilmu ghaibnya Allah Subhanahu wa taala. Ya artinya dalam masalah asma al-asmaul husna khususnya ya dikatakan dalam satu hadis bahwasanya innalillahi 99 isman, semuanya Allah itu memiliki 99 nama. Tetapi di sini hadis ini bukan berarti untuk membatasi bahwasanya nama-nama Allah Subhanahu wa taala itu hanya 99, dengan melihat kepada hadis yang lain tatkala Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajarkan doa dalam keadaan gundah gulana, Allahumma inni abduka ibnu abdika ibnu amatik nasiyan biyadik madin fiya hukmuk adlun fiya qada'uk as'aluka bi kulli ismin huwa lak samaita bihi nafsak au anzaltahu fi kitabik au allamtahu ahadan min khalqik atau istakhtarta bihi fil ilmi ghaib indak. Ya. As'aluka bi kulli ismin huwa lak samaita bihi nafsak. Yang telah engkau namai engkau ya sendiri. Au anzaltahu fi kitabik, atau yang telah engkau turunkan di dalam kitabmu. Itu Al-Qur'an. Atau alam tahu ahadir bin khalqik, atau yang telah engkau ajarkan kepada salah seorang daripada ya hamba-hamba makhluk-makhlukmu, yang dimaksud adalah Rasulullah SAW dalam sunnahnya. أو استأثرت به في علم الغيب عندك، atau yang masih engkau sembunyikan dalam ilmu ghaibmu. Dari situlah, dari kalimat inilah yang menunjukkan bahwasanya nama-nama Allah itu sebenarnya tidak terbatas. Hanya saja yang diajarkan kepada kita ya adalah sebagaimana yang terdapat dalam Al-Qur'an dan Sunnah, dan itu di balik itu ada hikmah dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Karena kalau Allah Subhanahu wa taala memberitahukan semua ilmunya ya, maka ya sebagaimana dikatakan dalam surat Al-Kahfi ya tidak akan bisa habis-habisnya. Meskipun tintanya itu menggunakan ya 7 lautan ya katanya, maka tidak akan habis kalimat Allah Subhanahu wa taala. Dan itu dibalik itu pula ada hikmah, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala tidak ingin memberatkan ya kepada kita. Ya, kalau kita ini di bebani dengan semua ya nama-nama Allah Subhanahu wa taala, sementara kita ini diperintahkan untuk menjaganya, yang menjaganya itu maksudnya adalah kita memahami tentang makna-makna daripada masing-masing nama-nama Allah Subhanahu wa taala, kemudian kita ya mengamalkan apa yang ya tersirat di dalam kandungan nama-nama Allah Subhanahu wa taala itu. Kita diperintahkan misalnya untuk senantiasa memaafkan orang yang berbuat salah kepada kita. Di mana kita mengambil hal ini ya daripada tatkala Allah Subhanahu wa taala mengatakan bahwasanya ya bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu adalah Ampun Ghafur atau Ghafurur Rahim. Allah itu Maha Pengampun ya. Allah itu Maha Memaafkan. Di mana Allah Subhanahu wa taala sendiri telah mengatakan ya, wa anta afu khairul lakum. Engkau mengampuni lebih baik bagimu. Meskipun boleh istilahnya orang yang mendolimi kita, boleh kita balas dengan yang sesuai kedolimannya. Boleh. Tetapi bersama dengan itu pula Allah Subhanahu wa taala memberikan bimbingan kepada kita, kita memilih jalan yang lebih utama. Memilih jalan yang lebih utama. Dan manakala kita mengetahui bahwasanya nama-nama Allah Subhanahu wa taala itu tidak terbatas, maka secara sekaligus bahwasanya sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala pun berarti tidak terbatas jumlahnya. Karena dari nama-nama Allah itulah kita bisa mengetahui sifat Allah. Dan di sini artinya di antara tariqah, di antara cara untuk mengetahui sifat Allah Subhanahu wa taala itu adalah dengan melihat kepada makna yang terkandung dalam nama Allah Subhanahu wa taala. Artinya dalam setiap nama Allah Subhanahu wa taala terkandung dalamnya sifat. Tetapi tidak semua sifat ya bisa dijadikan sebagai nama. Tidak semua sifat Allah Subhanahu wa taala bisa dijadikan nama. Ini ingat ya. Nanti ada ujiannya loh. Seperti apa? Wa makaru wa makara Allah wallahu khairul makirin. Lalu apakah kita kemudian mengambil dari ayat ini lalu mengatakan di antara nama Allah itu adalah Al-Makir. Al-Makir itu apa? Hah? Yang menipu daya. Kalau begitu, waduh. Allah menipu daya. Jadi di situ tidak semua ya daripada sifat Allah ya. Tetapi kalau kita ingin ya arti tidak bisa menetapkannya demikian secara mutlak ya, tetapi harus ditakid. Al-makir 'alal kafirin, 'alal musyrikin, 'alal munafikin, ditambah di belakangnya. Allah itu ya justru yang menipu daya kepada mereka-mereka orang-orang kafir. Dan dari situ jelas bahwasanya Ahlussunnah wal Jamaah benar-benar ya, sebagai ahlul hadis, ya, di mana mereka senantiasa mendasari segala apa yang mereka itu berada di atasnya dengan hadis-hadis Nabi SAW. Jadi tidak berdasarkan hawa nafsu atau akal. Ya. Dan disinilah letak perbedaan Ahlussunnah wal Jamaah dengan Asy'ariyah, Asy'ariyah atau Maturidiyah, yang sementara oleh orang-orang Indonesia dikatakan bahwasanya mereka adalah Ahlussunnah. Kalau kita katakan bahwasanya mereka adalah di antara firqah, adalah firqah yang paling dekat dengan Ahlussunnah, mungkin. Tetapi untuk dikatakan Ahlussunnah, tidak, karena mereka jatuh dalam kesalahan masalah akidah yang semacam ini, di mana mereka membatasi dalam perkembangannya. Yang sebenarnya Asy'ari, ya, yang menisbatkan kepada Abu Hasan Al-Asy'ari rahimahullah ta'ala, yang kita tahu sejarahnya bahwasanya beliau mengalami tiga fase kehidupan. Fase yang pertama, beliau hidup selama 40 tahun bersama orang-orang Mu'tazilah, dan beliau berada di atas mata Mu'tazilah selama 40 tahun. Kemudian pada fase yang kedua, setelah beliau bertemu dengan Ibnu Kulab, yang mana Ibnu Kulab ini mereka atau dia menetapkan sebahagian atau beberapa daripada sifat-sifat Allah, ya, meskipun dengan cara akal, ya, bukan melalui nas, ya, tetapi dengan akal. Ya, kemudian Abu Hasan Al-Asy'ari mengambil mata tersebut, ya, dan kemudian membantah Mu'tazilah. Kemudian membantah Mu'tazilah. Tapi kemudian, ya, berikutnya pada fase yang ketiga, beliau menyadari bahwasanya, ya, ternyata masih salah juga. Akhirnya beliau mengatakan bahwasanya saya, ya, kembali mengikuti kepada mazhabnya Al-Imam Ahmad ibn Hanbal rahimahullah ta'ala, Imam Ahlussunnah wal Jamaah. Ya, bukan berarti waduh saya Hanbali, bukan, ya, karena pada diitlakan kenapa Imam Ahmad bin Hanbal sebagai Imam Ahlussunnah wal Jamaah, tatkala betapa teguhnya sikap beliau di dalam menghadapi orang-orang Mu'tazilah yang mereka mengatakan Al-Qur'an adalah makhluk. Dan waktu itu beberapa orang yang dikenal dengan para ulama, gitu ya, istilahnya, di masa itu, selain Imam Ahmad bin Hanbal, di sana ada Al-Qarawisi, di sana ada Al-Muhasibi. Ternyata dua orang ini, ya, Al-Muhasibi dan Al-Qarawisi ini, ya, terfitnah. Ya. Salah satunya, entah Al-Qarawisi atau Al-Muhasibi, istilahnya samar-samar. Ya, artinya dia tidak tegas-tegas mengatakan Al-Qur'an itu makhluk, ya, tapi tidak tegas pula bahwasanya dia mengatakan Al-Qur'an itu, ya, kalamullah, atau katakan kalamullah dari makhluk. Itu tatkala dikatakan lafzi bil Qur'ani makhluk. Mungkin maksudnya karena lafzi, lafaz, ya, di situ kalimat lafaz ini bisa mengandung dua makna. Bisa berarti fi'il, perbuatan, yaitu talaffuz, mengucapkan, maka kalau yang dimaksud itu berarti makhluk, betul. Ya, kalau perbuatannya talaffuz makhluk. Tapi kalau ternyata maksudnya adalah maksud yang kedua, ya, lafaz di situ yang dimaksud adalah malful, yang dilafazkan, yang jelas yang dilafazkan adalah kalamullah, Al-Qur'an. Maka Al-Qur'an itu bukan makhluk, di mana dia hanya adalah kalamullah. Kalamullah bukan makhluk. Manakala samar begitu, maka Imam Ahmad bin Hanbal mengatakan, ya, ini pun madhab Jahmiyah, sama-sama madhabnya Jahmiyah. Apanya tadi? Tadi saya katakan Mu'tazilah, ya. Mu'tazilah. Meskipun sebenarnya antara Mu'tazilah dan Jahmiyah dalam masalah ini sama, ya, artinya semadhar. Dan jelas bahwasanya Imam Ahmad bin Hanbal tatkala diperintahkan untuk mengatakan Al-Qur'an itu makhluk, ya, ia tetap teguh untuk mengatakan Al-Qur'an itu kalamullah ghairu. Meskipun pada asalnya mengatakan Al-Quran kalamullah cukup, tetapi tatkala di sini ada hajat, ya, manakala orang-orang waktu itu terfitnah dengan fitnah, ya, fikrahnya Jahmiyah atau Mu'tazilah ini yang mengatakan Al-Quran itu adalah makhluk, maka dibutuhkanlah diucapkan kalimat ghairu makhluk, bukan makhluk. Nah, kalau misalkan hanya mengatakan Al-Quran ghairu makhluk, itu pun salah. Dan ini pun masuk juga digolongkan ke dalam mazhabnya Jahmiyah. Ya, karena di situ pun masih samar, ya, tidak tegas. Ini kita tahu bagaimana Imam Ahmad bin Hanbal harus mendapatkan hukuman, ya, tetapi beliau sabar, ya rahimahullah taala, sehingga ya dengan keteguhannya itulah, ya, di mana masa manusia itu dalam keadaan sudah rusak, sementara beliau sendiri teguh di dalam menegakkan sunnah dan menegakkan pemahaman yang benar, ya, dalam masalah itu, akhirnya diitlakkan kepadanya, dimutlakkan kepadanya Imam Ahlus Sunnah. Jadi di situ, nah, memahami atau menetapkan sifat-sifat atau nama-nama Allah Subhanahu wa taala itu harus sebagaimana yang telah ditetapkan oleh Allah sendiri dalam kitabnya dan sebagaimana yang ditetapkan oleh Rasulullah SAW dalam sunnahnya, dengan tanpa tahrif dan taktil, dengan tanpa tahrif, nanti kita akan jelaskan. Ya, ini harus diperhatikan, dengan tanpa tahrif dan taktil, dan dengan tanpa takyif, takyif dan tamtsil. Tahrif artinya menyimpangkan makna kepada makna yang lain, bukan yang bukan makna asalnya. Artinya di sana ada makna asal dan ada makna yang lain, karena bahasa Arab itu ada satu kalimat, satu kata, dia bisa bermakna dua, tiga. Tetapi ada di sana makna asal, asalnya, ya, kalimat ini maknanya ini. Tetapi di sana ada pula makna-makna yang lain. Maka di situ, ya, tidak boleh kita menyimpangkan makna daripada sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala kepada makna yang lain yang bukan asalnya, kecuali dengan dalil. Kecuali dengan dalil. Di sini kita sebutkan tahrif, ya, sebagian di sana menyebutkan ta'wil. Ya, tetapi yang lebih benar adalah, artinya lebih tepat adalah tahrif sesuai dengan ayat. Ya, tatkala orang-orang Yahudi, mereka disifati dengan yuharrifuna al-kalima an mawadhi'ih. Mereka senantiasa menyimpangkan, ya, makna-makna, ya, di luar tempatnya, di luar tempat asalnya. Dan itu contohnya banyak sekali, ya, tahrif ini. Di antaranya, tatkala disebutkan tentang istawa, yakni yang kita ambil yang masyhur, istawa sebagaimana dikatakan oleh Imam Malik, ya, al-istiwa itu adalah ma'lum, wal kayfu majhul, wal imanu bihi wajib, wa su'alu anhu bid'ah. Artinya bahwasanya tatkala mengatakan al-istiwa itu ma'lum, artinya diketahui, sudah dimaklumi maknanya menurut bahasa Arab. Dan di sana dalam Sahih Bukhari disebutkan, ya, tatkala beliau menukil perkataan Abul Aliyah, bahwasanya al-istiwa itu maknanya adalah ala wartafa'a. Istawa itu maknanya ala wartafa'a, tinggi di atas. Ya, tinggi di atas. Ya, istiwa di atas langit, artinya tinggi di atas langit, di atas arasnya. Datang di sana orang-orang yang ingin mentahrif, menyimpangkan makna istiwa, yang mereka, ya, menyimpangannya dengan cara menambahkan satu huruf di tengah-tengah. Istawa menjadi istaula. Mereka artikan istaula. Istawa itu menguasai, istaula itu artinya. Padahal yang namanya kalimat istaula tidak digunakan kecuali apabila setelah terjadi adu tanding. Ada lawannya. Dan apakah mereka ingin menetapkan bahwasanya Allah memiliki tandingan? Wal'iyadu billah. Ini apa namanya, bahasa Arab ternyata demikian ya, halusnya. Nanti tambah satu huruf saja sudah berbeda maknanya. Dan ternyata istaula ya, lam yang ada pada mereka, orang-orang muharrifun, orang-orang yang menyimpangkan makna daripada umat ini, sama seperti nun yang dimiliki oleh orang-orang Yahudi, orang-orang Bani Israel. Tatkala Allah memerintahkan untuk mengatakan ya, faqulu hittah, mereka mengatakan hittah, menambahkan nun di tengahnya. Hittah artinya ya, maknanya Rabbana ghfir, artinya ya Allah ampunilah dosa kami. Tapi mereka menambahkan nun, hintah. Jadi artinya itu apa? Syair, gandum. Ya. Ternyata mereka memang membangun ya, agama mereka dengan syahwat. Ini contoh saja. Kemudian ta'til. Ta'til itu artinya meniadakan. Artinya meniadakan, maksudnya meniadakan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Sebagian maupun keseluruhan. Artinya di situ ta'til itu ada dua. Ada ta'til kulli dan ada ta'til juz'i. Ta'til kulli artinya keseluruhan. Dan ini adalah madzhabnya Jahmiyah dan Mu'tazilah. Yang mereka tidak mau menetapkan semua sifat-sifat Allah. Mereka tidak menetapkan seluruh sifat-sifat Allah. Artinya mereka menghapuskan dan meniadakan sifat-sifat Allah. Karena mereka menganggap bahwasanya kalau kita menetapkan sifat Allah, ya berarti kita telah berbuat syirik. Jadi tauhid menurut mereka, orang-orang Mu'tazilah, adalah ya meniadakan sifat-sifat Allah. Jadi mereka orang-orang Mu'tazilah punya usul. Istilahnya kalau dalam Islamnya itu arkan, arkannya rukun-rukunnya. Dan mereka ada di sana rukunnya itu adalah ya at-tauhid. Tetapi maksud tauhid mereka tidak sebagaimana maksud tauhid dalam Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ternyata maksud tauhid yang ada pada mereka adalah meniadakan sifat-sifat Allah. Dan ada ta'til juz'i. Dan ta'til juz'i ini ya banyak ada pada kelompok-kelompok yang lainnya seperti Asy'ariyah, Maturidiyah, yang mereka hanya menetapkan sebagian saja daripada sifat-sifat Allah. Kemudian dan sebagai bantahannya, jelas ayat-ayat dalam Al-Quran sedemikian banyak menetapkan sifat-sifat Allah, ya terutama lagi yang terkandung dalam nama-nama Allah. Allah Subhanahu wa taala mengatakan laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Wa huwas samiul basir, di situ wa huwas samiul basir menetapkan sifat pendengaran dan penglihatan Allah Subhanahu wa taala. Dan tanpa takyif. Takyif artinya menentukan hakikat daripada sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Artinya kita tidak boleh mentakyif tidak boleh kita menentukan ya kaifiyah hakikat daripada sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu Malik mengatakan tatkala ada orang bertanya tentang istawa, kaifa ya, kaifa istawa ya. Bagaimana sih istiwanya Allah itu? Bagaimana sih istiwanya Allah? Maka kata Imam Malik, ya, al-istiwa'u ma'lum, ya, wal-kaifu majhul. Ya. Adapun ketentuan hakikatnya bagaimana dari istiwanya Allah itu, majhul, tidak diketahui. Maknanya dikenal dalam bahasa Arab. Diketahui dalam bahasa Arab. Wal-imanu bihi wajib, beriman kepadanya wajib, dan bertanya wasu'alu anhu bid'ah, bertanya ya bagaimana hakikat sifat-sifat Allah itu adalah bid'ah. Dan tanpa tamtsil, di sini kita ambil kalimat tamtsil bukan kalimat tasybih ya, karena lebih tepat kalimat tamtsil sesuai dengan dalam ayat laisa kamitslihi syai'un. Artinya tamtsil itu adalah menyamakan sifat Allah dengan sifat makhluk, dengan sifat makhluknya. Menyamakan sifat Allah dengan sifat makhluknya. Dan ini artinya mereka-mereka mengatakan bahwasanya tatkala khususnya menyebutkan tentang sifat-sifat dzatiyah atau sifat-sifat yang lainnya maupun yang fi'liyah, seperti mengatakan pendengaranku sama ya dengan pendengaran Allah ya, penglihatanku sama dengan penglihatan Allah, maka mereka itulah yang dikatakan dengan ya, dikenal dengan mutasyabbihah ya, atau mujassimah dan sebagainya atau yang semisalnya. Dan mereka jelas bertentangan dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala katakan laisa kamitslihi syai'un, ya tidaklah ada sesuatu yang serupa ya dengan Allah Subhanahu wa taala apapun dan siapapun. Ini sudah melampaui batas. Untuk yang berikutnya kita insyaallah istirahat dahulu dan insyaallah kita akan lanjutkan pada poin-poin yang berikutnya. Kita tutup dulu. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.